Cilacap, saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Hahaha, 104,2 Jazz Radio Kebanggaan Cilacap. Ketemu maning ngaranyong kaki samiti pembaca berita dalam Curanmor hari ini. Hahaha, ya kang, si jenane reporter utawa wartawan yang lagi ngulik berita. Beku dure pikirane madan dawa, pikirane cerdas. Dadi apa? Baik bisa digawe dadi berita. Kayak pilu jati di masa nerona berita. Kudu ngulik kasus, kudu ngulik peristiwa. Singkira-kira bisa diinformasikan maring masyarakat. Hahaha, kemien zaman anjarane kaki Arya Dolabab itu ya. Hujan. Aduh, dari reporter anjaran bingung dong ini yakin. Maring anak-anak berita, maring anak-anak berita akhirnya. Dari pandangan yang enak-enak roli berita domainan juga gane. Gue kaki hari adol bab akhirnya nekat. Numpak motor banter banget. Barang nang pertelun kadang mati kan gue motornya tabrak kena maring truk buang. Entuk berita kecelakaan ya orang kecang. Ano barbarane dedel duel lapang ya kayak gue ya. Oke, okay, ya berbicara masalah reporter ngulik berita nyong dua informasi kang. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah berita mengenai pengalaman lucu yang pernah dialami oleh salah satu tim reporter kami, Pak Arya Dolabab, pada saat meliput berita kecelakaan lalu lintas. Kayang apa tiliki baju Curanmor hari ini, saingannya Cilacap hari ini. Sebagai seorang reporter yang sudah sangat handal, Arya Dolabab, reporter kami, selalu memiliki cara untuk meliput sebuah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Curanmor. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 45, Bar Merdeka Indonesia ya, reporter kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, yaitu terjadi di perapatan Arab sebelah lor pertelon Hongkong. Nah, karena ingin mendapatkan informasi yang paling cepat, reporter kami Arya Dolabab langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Sesampainya di sana, rupa-rupanya sudah banyak sekali orang-orang yang mengerumuni korban kecelakaan. Siki bagaimanakah trik Arya Dolabab dalam menerobos kerumunan warga tersebut? Kita akan ikuti laporan selengkapnya Curanmor hari ini. Ari in action. Oke, sedulur-sedulur, kali ini saya reporter Arya Dolabab tengah berada di perapatan Arab belah lor pertolongan Hongkong. Jadi menurut informasi bahwa 10 menit yang lalu 6 BPI terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang cukup gawat kang, gawat yakin lah. Kenapa? Karena korban mengalami luka-luka yang cukup parah. Namun saya sampai dengan saat ini belum mendapatkan informasi separah apakah korban mengalami luka-luka. Karena apa? Karena saat ini sudah banyak sekali warga-warga setempat yang menghubungi korban. Aduh ge, caranya kepriwe ge ya menkon yang bisa menerobos kerumunan orang-orang ini. Menkon yang bisa ngetik data-datanya ge korbannya siapa alamatnya ngeden undang apa. Priwet carane ya, aduh jangan daripada rubungan ke rame pisan ke warga kena gara-gara kecelakaan lalu lintas panjang jalan-jalan rame tak rame udah pernah metu rumah tapi kita ngurung rubungi tok kalau ngerti dompet wajan oh jangan nyontek cara ke hahaha minggir kasih jalan bapak kaya ramane mbak mas pada minggir kami ya jal kabian minggir kami ambune keringete jalan-jalan kenyong ramane korban apa kenyong ramane korban minggir jan bola balik ramamu ngomongin nak numpak motor gua jangan ngebut nang malah akhirnya ketabrakan anak-anak sejujurnya malah jan aduh lah minggir ini yang ramahnya korban yang minggir kasih jalan lho, korbannya kayak anak kenyong. Gue sih nembebek ketabrak truk gandengan ya gue ya. Gue ketek ngadi sekarat gue. Berarti ketek aja anak Erika kan. Gak balik, ditusin sembayangi, dimori, tali pitu, ceklalen. Penak nangaring congot ke, mujur ngalor. Jadi ketek aja anak Erika ya. Pantesan kajong mantan persis. Walah janari hari orang mari-mari gue ya. Oke lah sedulur, demikian tadi Curanmor hari ini yang bisa Anda dengarkan dalam program Curanmor. Kulo kaki samede mantun nuwun, saran dan kritik kami tunggu di kode pos 546222 karo 546644. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. 104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah.